video kita. Kalau suka silakan di like, komentar komennya, dan jangan lupa untuk subscribe ke sini. Dan jangan lupa untuk like sebanyak-banyaknya supaya kita bisa bikin video yang lebih keren-keren lagi dan lebih keren lagi untuk video dan beberapa. Thank you, bye.